tanya yang tak terjawab, mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Hari-harimu seolah janji dan kata-kata yang telah terucap kehilangan arti. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahit sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Takkan jerah, percaya cinta, manis dan pahitnya kan ku terima. Kini kisah kita akhiri dengan makna. Lebih baik kita usah di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Ku kan menanti tapi tak selamanya.